penjelasan yang berkaitan kali masalah wujudan gebiar sing ketinggal wadah lahir ditinggali dening panca indera ini. Iki sedaya munculé saking sinar utawi pepadhane barang-barang sing diciptane Allah. Nah, yang mau ngeser mengin, bulan, lintang, listrik, sama macam-macam ini. Sehingga sakit hilang, sakit suruh. Nah, pilih kepadang, kawaruh, sindadi ini, tinemune perkawis-perkawis yang terjuruhnya hati. Ini dia kepadang. Kepadang itu langsung saking sifatipun Allah, saking asmanipun Allah. Mila lajeng napa sing tumancep wonten ing mana iku mboten saged ical, mboten saged suruh. Dan berkaitan kalih menika wonten riwayat wa yurwalan dan ceritakan apa sing diceritakan antara julan saat temune wong lanang iku salah takon sapa wong lanang Sahlabna Abdillah ing Kiai Sahal bin Abdullah Ad-Dustari radhiyallahu anhu. Ditakoni takon anil kuti. Ditakoni anil kuti saking masalah al-kaut. Panganan seni kuati. Makanan pokok. Fakala maka jauh sopoh. Sahal. Huwal hayyul ladzi la yamut. Huwa ta'ala si Allah iku al hayyu zat kang urip kang kesang alati kang la yamut kang ora tau sedo sapa Allah. Yo panganan sing kuwi yo kesadaran huwa hayyul ladzi la yamut kuwi pangeran kuwi ora tau sedo lan urip terus. Pakola mongko jawab matur sapa raja mboten niku sing kula takokne iki inna ma sa'altu kanil diwar inna ma sa'altu aku mesti takon sapa kula kaing panjenengan taklet anil diwa saking perkara kang nguwataken awak. Kula maksud niku mboten niku. Sing kula maksud niku nyuwun keterangan tentang perkawis sing nguwataken awak niku. Pakola moko dawuh sapa sapa Syekh Sahal al-qiwam wa al-ilmu al-qiwam mukawi kan jejuk no awak ayati awak rohani huwa iku utai al-qiwam iku al-ilmu bakolah moko matur maneh sapa raja inna masal tukan yang tidak mungkin. Betul kok jejeke ngamal, jejeke rohani mboten, tapi sing kula maksud niku nggih panganan niku lho panganan. Inna masal kuwi mesti takon sapa kula kaing panjenengan takon anil juga isaking panganan. Ya panganan niku lho. Pakola moko dawuh sapa Syekh Sahal al-Ghidha wa Dzikru. Al-Ghidha'u utawi panganan itu wa utawi panganan itu wa zikru zikir. Panganan itu ya zikir ini. Faqala mongkoh matur sapa raja. Kok mboten genah sedaya ta ya sing kula maksud niku seneng sing wonten-wonten niku inna masalku. Angin mestine takon sapa kula kaing panjenengan takon antuk min jasad saking panganane jasad. Faqala mongko jawab sapa si sahel. Tamaraka walil jasad. Mau tahu apa itu laka urusan sira walil jasad lan kedue jasad. Mau tahu apa iku laka kedue sira walil jasad lan iku kedue jasad. Urusanmu karo jasad iku apa? Mbok takok-takokno. Dak. Man tawallahu haula ya tawallahu akhirat idza takhalat alaihi latun farudahu ila sahibi amara aita sunata idza ayaita raduha ila sahibiha hatta yuslihuha dak ngejarno sapa sira utawa masrahno sapa sira soal jasad itu pasrah noman ing wong tawala kang nguasakaken sapa manhu ing jasad awalan ing dalem kawitane oh salah leren mergi piwoten noten dak ngejarno sapa sira man utawi pangeran dak tawalaran nguasani sapa man ing jasad awalan ing dalem kawitane kedadian iku ya tawala bakal nguasani ngurusi sapa man ing jasad akhiran ing dalem akhir jasad iku ora usah mbok pikir nemen-nemen lho sing kawitan ngurusi sapa ya kuwi akhire sing ngurusi ya kuwi neh akhirnya sing iso nyelesekno kok ya sing ngurusi sing kawitan kuwi wong kuwi kawitane urip ae ora melok dijak rembukan kuwi kawitan urip duwe jasad ora dijak rembukan ya apa kok irung madhep mengisor ya apa kok kuwi gak dikei buntut ya apa liwate panganan, liwat cangkem, gak liwat telalai, nyamuk. Jumlah itu seurusi kawitan kan jokono. Asalnya gue ini orang enak opo-opo, terus orang enak opo-opo. Sebenarnya seurusi. Penjurusi, tukang urusi ini. Ida takola terkalane manjing, ala yang atasnya jasad opo ilatun loro, penyakit. Sing dadek ini ora penak. Ya farudha mongko balekno sapa sira hu ing man ya tawalan. Hu ing jasad mau didadekne dibalekno ila soni ing maring kang agawe jasad. Ya lek nek ora bener ya kok geseke ora tepat ya. Ya balekno nggone sing gawe. Kedua ni lo, nek kowe dadak no kelambu. Dadak no kelambu kok ada sih orang tepat dia protol. Ya, balik no mereka pun jahitin kan dadak ni pun jahitin. Mulai sih bila no benek kowe cumi gitu raiso. Bila ada benek tuan ketebel. Amaro aita amatoran ningali sokosio asun ata ing gawean iku ida ibad tekalane di ida ayabat tekalane dadi cacat ida ayabat tekalane dadi cacat apa sunah gawean apa pokoke dadakno klambi kok cacat kok balekno ngene sing dikandel wong kuwi tuku pire wis ora tuku pel ngene kok balekno ngene bakune Abdu moga padha balekna sapa menungso haen sunah dibalo ila suami iha maring kang agawe sunah Hatta yuslihah sehingga benerno, sehingga dandani sapa sami ha ing sunta. Dalu awake gaweane Gusti Allah. Kurang tepak ya balik nang ngene sing gawe kok. Mula nek pancen karo sing gawe kono didano, umpamane ngoten niku gatuke ya wis pasrah. Gatuke pancen ngono. Iki kok anu kok Gusti. Gusti iki mobil ini temperaturnya kudune namung 200 derajat dan itu kan terus keluar 300 derajat orang apa 200 derajat tidak apa-apa makanya dilungi langit terakhir tidak panasnya teman intip-intipnya sudah merotoli baru itu resik tidak bisa menjawab sehingga sehingga harus ngerti jadi gue karmu gini gue malah karu-karuan balik nol yang gue sini tukang ngurusi. Bafi makna hulan ing dalam maknane jauh jas jauh sini jas sahal. An satu podo lakono syair sopo ulama syair. Kamil hati kota kalati lamkat muli wal jismada hu fil hadidil asfali atu kamilul faniya wa atu kamilul fani watat rukabatiya hamlan wa anta bi amrihi lam tahfali fal jismulin nafsin nafi sati alatun malam yuhassilhu biha lam tahsuli yufni wa tab qawa wawun apa dalil yufni watab itu yafna watab qada iman fi ghabtatin au syakwatin wa nadamatin wa tanjali aqoi tajis maka khotiman fa khotam tahu anyam likal mawdu Allah beri syirkun kasi fun antafi ahbalihi maka mayum kinu kalkola sufa acili man yastati ukuru wa ala manzili ma baluhu yardo bi'ad na manzili kamil hakikota kalati lam takmuli wal jisma da'ahu fil habidil asfali kamil nyempurnakno sapa sira nyempurnakno hakikota kain hakikat sira alati kang lam takmuli kang ora sampurna apa hakikat yang perlu mbok upakara sampai genep tenang ini sejati ini awakmu akumu sing ora sempurna nalika kowe isih cilik ora ngerti apa-apa disempurnakno malah ngerti apa-apa ana padang ora iso ndelok ana swara ora iso paham cilik apa tuh mbak? Kalau suara gak iso paham mangan rungsum bijak no. Kalau rupa gak iso milah-milah ini rokok apa? Rokok murup apa? Rokok mati udah cilik buat nyamuk ada kuning-kuning terus metu kebul-kebul malah api jadi terus didemek ini lah jaring sampurna tapi daya cerap batinnya belum sempurna, susah sempurna. Mereka berdasarkan informasi-informasi sing liwate panca indera. Suwe-suwe panca indera ini nggih mboten tepak, mboten genep, digenepi nganggo akal. Suwe-suwe iso ngitung, suwe-suwe iso ngrekam, iso ngeling-eling, iso macem-macem. Suwe-suwe saged ngubungne pengertian siji lan sijine terus meningkat. Suwe-suwe terus duwe angen-angen akhirat, suwe-suwe percaya macem-macem niku mungkin. Lan niku jenenge enten aku batin sing dereng sampurna. Niku sing kudu disampurna. Lek soal jasa ku ngono ta. Modot dhewe. Iya ta? Anggere dina mangan nggih. Vitamine tepak, ora usah mbok odot terus modot dhewe. Nggih. Modot dhewe apa gedhe. Pol-pol rambut dhuwur, iso lemu. Susuwe mati arep dhewe. Tapi nek sing jenenge hakikate aku itu pasti gak nrimo. Untuk begitu saja dan mesti butuh meningkat terus. Wa inna ila rabbikal muntaha. Sampai pada notok kesempurnaan itu kemana? Ila rabbika. Sampai kepada Tuhan. Itu yang mesti harus kamu urusi. Nek sing dilungkas di pangan set ngalah mulai dikerjai barang lapo. Kira-kira pipi harus di pangan set terus boyo bene sing teng ora teman-teman medeni nek. Dan wis ora usah dipikir teman-teman wis wajare. Mergo wal jismalan ing jisim dak ngejarno sapa surahu ing jisim. Dijarno fil hadidil asfali ing dalam panggonan asor al asfali kan asor. Mergo panjen sok bakale bali ning lemah. Mbok unjuk-unjukno ngumpul kaya apa ya panggah bali ning lemah. Kuwi jasad. Jasad iso ana ukurane dhewe. Bisa ngresu gak ana panganan. Nuae wis ana ukurane dhewe ngelak ana ngombe. Itu dua ukuran ngantuk di turokno umumnya pun enten-enten indikatornya sudah ada tondo-tondo ini sana kejuri itu tidak ada obat itu nek tapi harus orang usah di ukuro teman-teman lan untuk itu semua sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun disediakan kabeh. Wong masuk angin lha nek sembuhan. Nggih to? Masuk angin nek sembuhan. Mergo nek dipikir sakjane sing marai larang kan jero ning kuwi dudu jasate. Sing marai nek pring dinam sak sodo-sodo dijejer-jejer dinam jenenge kurungan ya. Anane kurungan iku larang mergo manuke kung tenan. Nggih. Kurungan sak manuke niku. Wong nek sing payu 20 juta, nek sing payu 50 juta. Mergo sing ning jero kurungan ku lho. Dijak perlombaan kok menang. Ini sejak perlombaan menang dan manut karo sing duwe tenan. Ini mungkin urungan yang melarang. Tapi lek sing njero urungan ora mbok sampurna nilai negel gak sampurna. Ur ketek. Ora iso kong ya murah. Murah banget. Wong didol ora payu. Saman tau tumon ana wong tawa mayit. Lan wong tumon ta? Yung aku duwe mayit iki. Tukunen ora ana wong doyan. Malah cek pantes-pantes e kebu mati dibelah sapi mati dibelah dinjal-njal digoreng pasar taman goleki wong balungane wonten di ngrawonan dicampuran duduh bakso ngoten nggih kenek ya balungan sampean jerangko ngedeni wong niku nasib jasad ngoten mawon kadang-kadang duplikate jasad sampean niku sok digerakne karo bangsa lembut jenenge jin apa gendruwo mlebu teng jasad sampean. Kalau-kalau sampean ngetok sampean wis gegerno wong sak desa umpama oleh telung dino terus bojo sampean mulih padahal wis bar mati telung dino mulih rega rega kau teko wis ora karo-karo wis gegel mlebu koran ana wong mati mulih neh dadi menedi iku nasibe jasad nasibe jasad sajane mesti tempat gawe mulane dipikir atu kamilu alfani wa tatruka ba'da atau kamilu mana toh nyempurna lah sapa sira alfani ing perkara kang rusak awak iki bakal rusak wa tatro kalang ngejarno sapa sira bagian ing perkara kang langkung mbok jarno hamlan hale ngam napa hamlan hale kasih sia hamlan utawa ora nek rega kok iso kuwalek lah mung ngitung urungane mbok los-los. Urungane mbok cet apik. Manuke klepek-klepek ora mbok gawe ngombe, ora mbok gawe ketani ireng, ora mbok gawe ora iso. Tegel. Ngoten. Ya terus panganane lho kula iki disebutne wau. Ngene panganane dikir. Terus ben panganane iku metu vitamin sing tenan ben jejeg tenan sehat tenan fit tenan napa kiwame ilmu ngoten. Lha terus panganan pokoke napa? Ya panganan pokoke ya zikir sing ngelingi hal kayu lagi layamut. Dise langsung nyebut ngrasakno kehadirane Allah Subhanahu wa taala yo kudu terusno wae dise lak rohanimu modot di sing asale gak ngerti dadi ngerti, sing asale ora iso dadi iso. Ngono. Sampai-sampai ora sengaja, ora sengaja. Tiba moro kulite atos, wis ora lapo-lapo. Lan iku sampurna tenan. Niki lek manuke kong tenan. Niku sing duwe manuk mesti gawekno kurungan yang kuat. Mboten ngira dijare nek kucing moro. Ya lah. Wis ta, lek manuk mukung tenan, kurungane manuk mesti diapiki. Lah mesti dijogo karo sing duwe. Nek kucing moro mesti dibuang. Lek perlu dikarek dhuwur banget. Sing dikarek dhuwur banget manuk etok napa sak kurungane. Hah? Oh, masa. Bisa ngene. Lek panjenengan iman panjenengan kuat tenan. Rohani panjenengan mulu kuat tenan. Karena dikai vitamin ilmu, dikai pakanan zikir. Mungkin sak jasa sampean melok kuat. Ngeren. Anane sikil gampang dibingin di wiridan. Ini mungkin banyak kekuatan yang jero rapo. Bukan kekuatan yang jero rapo. Kalau jero ni niat tenang ni, bukan itu dingin tak. Jero ni hati senang nanti nanyar. Sudah melek semua ni, tak terasa moro-moro subuh. Dan lagi tu bukan. Bayang mes mes dinaro. Jadi tidak ngaji barang, jenis kudu mulai. Banyak nanti. Diwangsuli malih aku kamilu ana ta nyampurna no soko siro genep no soko siro alfania ini perkorokan rusak watak perkara ngejar no soko siro bagian yang perkorokan langsung dijar no hamlan kalih ngam nopokasio sio padu wa anta wa antara mutawi siro iki amrihi kelawan perkarane bagian ikulam tahkuli ora gelem merhatekno sapa sira ora gelem mentengno sapa sira ya yo piye to wong sing perkara kulit bakal dipangan sete mbok pentingno ngeluh sithik mbok golekno obat flu lha ketemplekan ketombe sithik ae mbok golekno sampo ayo demek lemah sithik ora oleh mbok lemeki sepatu. Lah atimu iki biayaan. Rohanimu iki biayaan. Mancep-mancep ning lumpur jenenge dosa kok ora ndang mbok entas kok dusi iki. Nggih. Dudu jasate berdiri ngresiki pring. Jasa tambahnya lho, sama yang ngurusi ipring ketantol carang sidik mulai dari digulik no bat merah dah hati ini ketantol dunia yang ada ya ini sampai satu kabeh orang yang mau obati mau obati ya wis gendah tombo hati lima warnanya ini ya wis gendah nah ya obati ya wis cuma pak ya wis diapal no kok isi itu sambat loro itu kok susah tuh ini panggah ngono kula kok bingung to iki padha bingung nek wis genah. Heh. Lha wis genah. Kula bare kula ngaji ngundang jane tapi ya panggah mboten saged-saged kon. Iki panjenengan rapat ae gelem tanda. Nek dijak-jak napa dipikir pikir to sing mulek mau to. Wis disuguhi panganan kok mesti sedep tenan iki. Tapi ora ndang dipulok ya ora. Yo ngerti lek sedep ngaji hikam ning pancen tepak. Dan iki umure tepak-tepak to ora diamale padha mawon. Lah tapi ya mending ngarani sedep ya timbang digarani wah. Wah, ini panas banget ini bahaya loh. Malah dibuang sak piringe ya ruwet malah. Kau dah ingat kau dalil dia cilek kau dindi perkara yang metu keluwe, itu mesti panas. Dindi perkara yang panas ini ngelomot tangan. Mana jadi demek? Jadi itu tuai kok bahaya. Hikam orang menaik mengati, oh bahaya ini. So jadi cik bahaya kau dari gendeng. Wah, itu kan berani. Nah jadi kambarnya gendeng lah ya, kia ini harus gendeng ke dia. Ya itu lho Pak Adi yang bisa sok waktu itu. Ojo, mojo sholawat kakek ini. Mojo sholawat kakek ini di ojo. Ojo mojo sholawat kakek ini udah main cerai kita lho. Belum, gak kuat nopo sholawat paling main cerai. Orang-orang yang main cerai ini udah ke dana mwedok. Mungkin itu yang bisa salah paham. Enak bocah tak jadi ini ke dana nunggu itu tak keturutan. Nah, tentu sih amalnya sholawat. Salah niat, biasa jadi soal ini salah niat ini. Rumah sana sholawat ini kena dulu nyancang cari. Dan itu pun salah niat. Dia berharap begitu kuat dengan sholawat itu. Kalau harapan yang menggunakan sholawat itu begitu kuatnya dilakoni tenang, sak sirakate tenang jadi ternyata gak ada hasilnya kecewa yang kedua kali yang pertama kecewa yang menggunakan yang wedok menurut kedisian wong liya dilamar wong liya yang kedua salah niatnya dan kecewa terhadap amalan yang itu dewi jadi kecewa dobel, semuanya terus mencret. Terus saya diurut-urut dengan ini, tiba-tiba kan yang salah niat yang kata. Nama lo fisik, gendeng, ini betul krono fisik, bagi krono leh, deleh niatnya betul tepat. niku lha niki hal-hal sing kaya mater-mater niku larang-larang dibicara, larang-larang dipokoro. Tapi lek kowe ora tepak ngono lho mulya sebal wani sikilmu kesliyo lho mulya akeh wong ero. Lah niku lho. Jadi punya aku yang untuk nganu berpatu mau abang, oh kelilipan, naga cengro. Tapi lek tatanan hati gue nyapa uang gue udah seneng lakon itu, so orang-orang itu paham. Kadang-kadang yang anak sudah salah paham, yang mungkin turunannya uang elek, yang ya soal wong lakuane elek niku ora kok krana turunane wong elek. Ya krana banyak wegah ngurusi awake. Ya ndelalah banyak lek wong tuane niku lakuane elek. Krana wong tuane durung iso ngentas awake saka kelakuan sing elek, anake dhewe ora iso ngentas. Niku lak logikane wong mung jur ana unen-unen kacang ora ninggal. Panjaran lah itu nanti. Yo isol kita dorong pot ke dalam juru rumah ya rasa panjaran. Yo anek teori cangkok, anek teori spek. Nanti lagi. Ikrimah bin Abi Jahal tu ya anak Abu Jahal. Tapi nyatanya di spek Rasulullah dari sahabat kinasi Rasulullah. Ibrahim bin Adam. Ini lho, anaknya orang kafir, balanya raja Namrud. Tapi nyatanya ya sudah di Nabi di rumah. Masa juga Daniel lho. Ini soalnya orang Nabi jenisnya Nuh, anaknya yang bisa menggunakan jenisnya Kanan. Mula bodoh kena. Nek orang ini banyak keblowok-blowok ngakoni dosa. Ibaratnya awak itu berdaud. Ya udah lakus kok. Wong baru rujukan ya pirang-pirang sendang ya akeh. Ibaratnya ngoten. Manu niku kula niku lek mboten ngeten iki mboten saged lepas ya. Ya terus mesti lah kula sakjane mun pengen tobat aman dijaki wong mawon. Wong kula niku pun medal ning komplek ning teng omah bisik disusuli wong mawon kuwi. Ala yo ngomong sing tegas. Aku bisa aku seorang ngono kuwi Pak, lek pengen ngono golek liyane aku lho ngono lho. Wong pancen kok yen ora ngomong ngono, kowe iki eman-eman iki lembarane kuwi apa barang ngono dene. Jane lek kowe tekad tenan pengen resik tenan lho. Pambine ndang dicoploki ndang digur senggang, disabuni sing resik. Ngomongnya nggak jelaskan kau izin ngomong orang yang ngomong malah ngomong no handphone panggil nomor sekian dia malah dipogal panggil wae kok. Iku perkara sing fana iki sono ukurane ukuran batese sak mene taun rusak iki menten ukurane tapi lek sing bagian unsur rohani terus. Jasad boleh fana, tapi hati rohani itu akan terus masuk alam kubur dan ditanya di sana ditanya oleh Munkar Nakir, sang umum apa? Simbok sembah ya Allah ya ini lari kau rep dia apa? Kita kok ikat ya? Orang yang bau pokok. Ini kok mau disiap ya? Ya lah itu budal yang pasar oleh usang rupiah. Wong budal ning pasar kuwi lak nggawa sing kira-kira payu lak ngono. Nek sebabe wong sing kuwi arep butuh tahu, butuh tempe, butuh terasi, butuh lombok, butuh uyah. Ya nggawane rupiah. Mergo sing kira-kira arep nek dijol to niku kok rupiah. Lah niku lho. Niku lek teng pasar mutar. Lek teng pasar New York kok ya nggawa rupiah ya ora payu. Sing digawa napa? Dolar, ngoten lho. Lek teng pasar Mekah itu to nggih. Real. Yo nggawa ki sing payu ngono. Wong ngene kok iso ijol apa-apa. Wene saiki ning dunya alame alam wadah ngene iki. Yo pancen sing payu awak ganteng gagah gedhe dhuwur. Lu bergaul karo ya gambaran ditompo. Tapi ternyata akhirnya ya ora trimo mek beda. Ngene wong gagah gedhe dhuwur ganteng mesem dhewe ya ora patek payu rabi. Gera ora mati berarti lagi enteng jerone barang. Ora kok peh. Pokoknya bungkusnya gelap, laris orang mesti. Masa bungkusnya gelap, jerone tengoknya gak apek. Jarane duduk rokok. Niku. Rohani ini sing penting jumpa koro. Mergon itu sing kira-kira arep dinggo suwe. Nek selawas-selawas. Ngoten. Lha terus carane ngopo karo to? Wis resepe wis genah kok. Resepe wis genah. Nek kowe bingung tetep pabrike wis enek kiriman iki lho carane ngramut rohani ngene iki. Iya ta? Wis genah. Mergo iku sakjane namung awak. Jisim jasad rokok ini namung awak. Alate batin, nenek batin ini batin ring, batin jadi rusak. Berarti jisim ini batin ngelakuin perkara sing rusak. Nenek batin ini batin sing mulia, ya jisime katut mulia. Pelayan ini katut taruh sing dilajen. Contohnya sing gampang kan, sopir kula ini ora usah iso ngaji, iso nyopir ngoten ladeni kula. Nah ini tilem mungkin kalau bareng ngaji mangan sarapan sebetulnya dia katut kalau sarapan padahal gak kalau ngaji itu lah cuma berkat yang kalau lah berkat menurut pelajar ini ya ayo katut dan jisim itu yang ngerti jisim itu dia pelajar ini rohani nah rohani ini mulia kalau mau kenal Allah ya diwujud ini gitu. Dirisiki yang harus juga sujud kok. Tapi jajal jasad rohani ini yang bisa dipikir perkara duit ini kemudian Allah jasad itu mengukul sembarang kali berkeluaran boleh duit ngadih ini tak apa yang jeruh enggak lah enggak jerone kok seneng kutu, nek dingkok-kok kutu ya manut kae awake iki. Mbah, angkang mbah, angkang kon berangkat. Ya berangkat. Mergo kadung rohanine seneng ning kutu. Niku dijambaki ndase. Ketak-ketak jarak-jarak kan lemahe mergo rohanine seneng teng kutu. Nek awake ade iki. Wa falcismu mongko utawi jisim linafsi maring roh linafsi maring keakuan anafisati kang edi kang mulia iku alatun mung dadi alat jisim kuwi alate rohani malam ku hasil selagine ora ngasilaken sapa sira hu ing ing apa mau hu ing jisim ora bisa ngasilaken pihak lawan nafsi nafisa rohani sing mulya kuwi ora mbok hasil tok ya lan tasuri mung ora ngasilna apa-apa kowe ngono alat itu manut sing nyekel alat lah ngono ngono bendu niku lah alat. Darah bangun baca apa? Darah lu baca, lu baca dulu. Kok ya kok dihukum tenang? Tapi lah bangun baca daging, bangun jagal sapi, bangun irisi sing ape, bangun jandal-jandal mau, lu bangun kan lu baca ini kan lu bendu ni bu. Ya kok dibayar apa? Tapi lah bangun baca, kok ya kok dihukum tenang? Bendu ini pun netral-netral lawan mana nuwun sewu ini cara hitungan kiai nah hitungannya polisi saya cintai ya, kalau takok polisi mau takok kiai hitungannya kiai dioperasi senjata tajam barengnya bukan perlu kalau kiai berikut senjata tajam itu ya penting. Jadi ini enak orang jahat baca orang aku senjata tajam itu kan duduk senjata tajam ini wong, ini apa enggak? Gitu ini wong, ini kalau pulau ini banyak wong kok salah jalur bisa ditahan wong coba sepeda motor bisa ditahan resime ditahan STNK nya ditahan bisa salah jalur wong ya. Sepeda motor tak mau ngalah mana kalau mau pulau-pulau usul ya usul undang-undangnya diganti mawan negara demokrasi ya okay. Boleh mau tak usul ya kalian boleh dukungan apa orang lah kalau kenapa jadi saat ini pelanggaran itu orang usah barangnya yang ditahan ya, siapa pelakunya jangan barang yang tidak ikut melakukan hanya alat untuk melakukan kita lampu merah pret nabrak lampu merah terus orang anu pret ya wong ya lebar hukuman. Lo coba sepeda motornya ditahan, lah ya jangan pun jari kau terus. Enak petong renong-renong. Wangnya ditahan. Nah, terus pokoknya ini wangnya, ini salah wangnya. Berbalik kalau terhukum pekeh, si jenis muka laf itu menungso, duduk bareng. Si jenis muka laf itu menungso, duduk bareng. Lebih sama nangan-nangan. Nah ini dipikir yang terang itu jadi ya tepat. Ya tepat. Ini yang salah wong ini ya. Wong ini lebih hukum. Ojo kok kantor ini mbak apa. Ini yang mau masih jantung salah ini wong ini. Wong ini hukum. Ojo kantor ini. Ini yang salah murai balik di sana diobo. Yang salah polisi kehutanan ini. Hutane sing diketoki lho mesti kita nggih tepak kabeh to iki. Mboten tepak. Lha sing salah sapa? Iku sing kudu tanggung jawab. Karena sing salah iki rohane. Senajan sing wadak nglakoni salah iku jasate iku sumpah Gusti Allah lan hukum ya. Ya rohane iku sing dihukum. Mulane jasad itu katup itu mawar mulanya lah sing jenenge rohani ini kumpul gayuh kemuliaan maka yang namanya jasad ikut mulia tapi sebaliknya kalau rohaninya itu tidak meraih kemuliaan apalagi mengurus sesuatu yang hina-hina maka ya jasad jisim melo ino yabna wa tabqa daiman fi yuttatin aw syakwatin wa nadamatin wa tanjali yabna jadi rusak apa jisim tapi wa tabqa wan langgung apa nafsul nafisah daiman halih langgung fi yuttatin ing dalam kepengen aw syakwatin utawa ciloko wanadamatin lan ketun watan jali dan ora perdelo ora ngetok nek jisim rusak baru rusak tidak tapi nafsu hati rohani penasaran soalnya kuburan itu arep seneng gitu semangat mergo dipapak karo malaikat papak ning alam kubur terus didawi karo malaikat nun karena mati larus ngoten wong mukmin sampean pun ora usah kuwatir ora usah wedi mriki niki enak kok mriki niki iki kados manten anyar mawon pun mboten usah susah-susah Jadi suwi kiamat-kiamat ra teko-teko niku. Seneng terus itu moro-moro kok terus kiamat to moro-moro ten. Kayak sampean manten anyar jagongan semengi ra kraosa lho kok wis subuh to. Besok diterusne neh lho lha kok wis subuh neh to. Mergo manten anyar, tapi lek turune wong lara untu. Wah, wis ra karo-karo wae gedhe buakan. Niku. Ausa khawatir kau ciloko. Rohani itu nanti bisa ciloko, bisa bejo. Utawa minimal getun lah. Bisa wis ngerti lah. Ngamal ini bae ning kene hasilnya dadi sampeyan akeh. Padahal ben aku ya nulung wong notok sanyu nonton wong picek tak. Nonton tak sabrang ora atan lho. Lah kok saiki jadi lah aku wabuk yang ini nih kuburan Masya Allah, gak ngerti yang ngono lah tangguh itu belum terus kok malam aku benakan ngerti mana yang terjadi ngeritanya bikin ke suarga itu mata orang getun bikin suarga itu getun juga kurang akan ya Allah lelah ngerti ya ngaji sak jam jadi menara sampai dure. Dah kok swarga itu sebenarnya menaranya mek lima padahal bangunan itu ya akeh swarga sumpen akeh bangunan ini. Tapi sing ana menarane mek lima. Sing liyane ra ana oleh marai wong ora mbok jekno ya. Ora ngaji. Ya ngamal ora ngaji kurang dawa. Ya wis apik omah iki ya wis apik tapi nek ana menarane ora apik meneh. Lagi ada muda umur muda apa? Ini begini gitu. Dah mungkin lagi ketemu ni ketemu ni kau rai sombra ale. Oh rai sombra ale. Jual ale. Malam kerja ni. Balik ni kerja ni dengan. Ini gu. Lepas dipikir macam ni. Piye to? Cara milih penting iki sing mbok pentingno sing iki. Kudune nek wong waras mau mikir ngoten to. Lah mbok meneh nek ora patek waras. Dadi mosok mboten waras kok rombongan to iki lho. Jeneng panjenengan sak rumah sakit jiwa iku ora waras kabeh. Niku sing waras malah dianggap gendeng. Nggih jenenge. Wong gendeng tak rumah sakit jiwa ni lewat petok dokter ngancam malah. Gila. Jadi orang ada saat dunia ni itu gendeng, gendeng itu ni. Orang-orang anak wong tawa-tawa ganjaran duit duit macam ni kau yang wong gendeng. Eh kiai orang zaman ni usum sembarang kalir itu mesti ada uangnya dan semua harus kumpul uang. Wah, wah, kalau juga juaran. Lagi apa? Mereka banyak orang pada umum. Ini banyak orang pada umum. Tapi lah jajal sama nang-nang itu. Atoita. Atoita. Uktita. Atoita. Uktita harus diparingi sopo siro. Diparingi. Jisma kain jisim siro khodiman yang kan lagu awal itu diparingi jisim jisim ku itu kan lagu aja berkali aja kulis yang lagu bener loh tapi nyatanya ku itu pakodam tam orang lagu ini sopoh suruh yang jisim berkoko berkoko kowe kepengin anyam lika ing yen to miliki sapa sira mabula ing kenikmatan enak sing den kalahno rikol afdoli ngremehno perkara kang sing luwih utama lha iki aneh kan ya sing perkara sing luwih utama mbok anggap remeh perkara sing ora utama mbok anggap mulya sampai mbok lagi Tak dipikir gitu. Dah iya. Wong kulitmu ketantol carang ya, kowe ora sambat. Mbok tambal nganggo plaster ngono ya wis bar. Lu bangsa mobile sing bencel kok bingung telung dino ora iso turu lah ya. Kuwahe. Niku nembe nembe jasad sik yo bol. Lah ya lek awakmu kuwi telek ngeluh geger lek golek obat. Tapi lek awakmu sing dijamin badah ora budal kok ora ndambo obat. Dungkul mbok jak mlaku krasa linu wis geger golek tangga. Lah iki enek ati dijak ibadah ora tergerak kok kowe tenang-tenang wae. Mripate lipen biduk sithik mbok golekno kupo. Tapi mripate atimu kelilipen dunya kok mbok jarno ae. Mesine kudu ngadeni kok malah sing mulya mbok tinggal sing ora mulya mbok urusi. Syirgun iku dadi jaring ya jisim itu loh dadi jaring kasih pun kang kanggo anta kang utawi siwa kufi ahbali ing dalem dadi jaringe ahbalu sing kejaring iku ahbalu kejaringe syirgun kasih pun maka masalah jenis tetap apa kelakuan itu yumkinu mungkin akan kain suropo alkoholah selepas ya faat jiri mongko aki-aki ya sopa siro awak itu jisim mungkwi adalah jaring maksudnya jaring mungkwi ya jaring sing kante antapi ahbali sing kue kejiret-jiret mungkwi wong nyatane kowe kudune salah suku ya kejiret bantal kaya iso tangi. Iku sing jiret kan awakmu. Niatmu jane kan pengen lepas. Mulane selama kamu masih bisa lepas-lepaslah artinya apa? Kalau kamu masih bisa mengenal Allah, menyebut Allah ya sebut sajalah. Rijuru ati. Nek secara jisim jasad wis gak iso lepas, ya secara rohani kamu bisa lepas. Bisa. Mulanya latihan rohanimu itu untuk bisa lepas dari ikatan-ikatan jisim. Man utai sopon kuyastati ukuwasa sopoman bulu go alaman zili yang nekani luwe luhur-luhur derajat maiku sepapa balu utawi tingkai man iku yardori go sopoman biadna man zili kelawan asor-asore pangkat. Lek dhek iso dadi jenderal apa seneng dadi kopral. Lho, lek dhek mesti dadi pelak dadi juragan apa kok dadi pelayan. Kan ya kuwale. Lho, ngerti lho, Dik. Mulane iki monggo lah, ayo belajar dadi juragan. Ngatur apa aja diatur awak. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu tuh asal pitulungan saking Allah saged CSS tu ngurusi rohani sing CSS tu sehingga pantes semanding sumanding dateng keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kali dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi namahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad allahumma shalli ala sayyidina Muhammad allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sabbitna fid dunya wal akhirah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.